Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qanitina azani Allah wa iyyakum. Masih dalam keterangan kaidah yang keempat. Hazful muta'alliq al-ma'mul fi yufid ta'mim al-ma'na al-munasib lahu. Tayyib. Selanjutnya. Qala rahimahullah wa kadzalik. Demikian pula kaidah ini bisa diterapkan pada qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ini mahal syahid. Ittaqaw. Fi'ilnya tidak disebutkan muta'alliq wala ma'mul. Idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tatkala mereka ditimpa ta'if minasy syaitan, ditimpa waswas dari syaitan, godaan dari syaitan, tadzakkaru, mereka langsung ingat. Fa idza hum mubsirun. Ai maksudnya, innal ladzina kanat at-taqwa wasfahum wal yaqbah wat tadabbur li sunanillahi wa ayatihi halahum wa tarkul maharimi syi'arahum mata zayyana lahum asy-syaitanu ba'dha adh-dhunub ولبس عليهم الطريق وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب إجلالا لعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى. نعم. dalam ayat ini ada dua lafaz yang diinginkan oleh al-musannif. Yang pertama pada lafaz innal ladzina taqau, fi'il ittaqau. Di situ dibuang muta'alliqnya, juga dibuang ma'mulnya. Ya kan? Kemudian lafaz yang kedua pada lafaz tadzakkaru. Ya, tadzakkaru. Ini juga demikian, dibuang ma'mulnya. Baik, kata beliau, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, innal ladzina kanatit taqwa, sesungguhnya orang-orang yang ketakwaan merupakan sifat mereka. Yaqbah wa tadabbur li sunanillahi wa ayatihi halahum. Kemudian keadaan mereka senantiasa memperhatikan dan mentadabburi sunnah-sunnah Allah Azza wa Jalla dan ayat-ayatnya. Kemudian senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mata zayyana lahumus syaitan, kapanpun tatkala syaitan menghias-hiasi sebagian dosa untuk mereka. Walabisa alaihim at-tariq, kemudian mengkaburkan untuk mereka jalan yang lurus. Wahawala takhdirahum bisyubuhati awis syahwat, kemudian syaitan berusaha menggelincirkan mereka dengan syubuhat ataupun syahwat. Tadzakkaru, mereka langsung ingat. Ingat apa? Tadzakkaru kulla amrin yujibu lahumul mubadarah ilal matab ijlalan li'abamatillah. Mereka langsung mengingat segala sesuatu yang mengharuskan untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengingat konsekuensi dari keimanan yang ada pada diri mereka, dan mengingat konsekuensi yang ditunjukkan oleh ketakwaan yang ada pada diri mereka. Wa tadzakkaru 'iqabahu wa nikalahu. Bisa nikal atau nakal. Dan mereka mengingat hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadzakkaru ma tuhdithuhu adz-dzunub. Dan mereka mengingat, ya, apa yang dihasilkan oleh dosa kalau mereka lakukan. Minal uyub, berupa aib, wan naqais, kekurangan-kekurangan, wa ma taslubuhu minal kamalat, dan dosa itu bisa merenggut kesempurnaan-kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang asalnya hadik, cerdas, mubsir, ya, ketika jatuh dalam zunub, kemaksiatan dan semisalnya akan berkurang. Ya, yang tentunya cerdas, ya toh, dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim misalnya, masya Allah, ayah fil hifz. Ketika jatuh dalam tindakan dosa, terus menerus melakukannya, dosa tadi akan mengurangi daya ingatnya. Ya, yang tadinya mudah dalam memahami durus, mudah dalam memahami ayat, mudah dalam memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jatuh dalam perbuatan dosa minasyahawat wasyubuhat, akan berkurang. Ya, berkurang tingkat kesempurnaan yang dulunya ada pada diri dia. Hakada ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, orang-orang yang bertakwa kalau hendak digoda oleh syaitan, ingat hal itu semua. Fa'idha hum mubsirun, sehingga mereka pun bisa melihat. Min aina utu wa mubsirun al-wajh alladhi fihi takhallus min hadha dhanbi alladhi waqa'u fi, dan mereka bisa melihat arah mana yang menyebabkan mereka bisa terlepas dari dosa tersebut yang sedang mereka lakukan. Fabadaru bitawbah an-nasuh warruju' ila siratil mustaqim, ila siratillahil mustaqim, sehingga mereka pun bersegera bertaubat dengan taubat dan nasuha dan kembali ke jalan Allah yang lurus. Fa'adu ila martabatihim, sehingga mereka pun kembali kepada kedudukan mereka yang semula. Wa'ada syaitan khasian madhura, dan syaitan pun kembali dibikin rendah. Ya, rendah, tidak lagi mampu untuk menguasai orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum menunjukkan, sekalipun orang tadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ya, tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, baik saghair maupun kabair. Bedanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau orang-orang yang bertakwa ketika mereka jatuh dalam dosa besar ataupun dosa kecil, sadar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Nah. Sehingga siapapun orangnya, hatta alim minal ulama, syekh minal masyayikh, ini tak lepas dari yang namanya kesalahan. Sehingga dari sini ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita jeleknya yang namanya taqlid. Ya, bukan berarti kalau sudah menjadi alim, syekh, berubah kedudukannya menjadi orang yang maksum. La. Ya. La. Di sini Allah menyebutkan innal ladzina taqau, mencakup semua keadaan orang-orang yang bertakwa. Masih mungkin jatuh dalam dosa. Paham? Nah. Selanjutnya. Wa kadzalik, demikian pula. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lafadznya al-muhsinin. Ini yang disinggung oleh al-musannif di awal, ma huwa ma'nahu, yang semakna dengan fi'il, yang beramal seperti fi'il. Dalam hal ini isim fa'il. Disebutkan tanpa adanya muta'alliq maupun ma'mul. Berbuat ihsan dalam hal apa? Kepada siapa? Kan enggak ada. Ya toh? Wa ahsinu, contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Niat sebelumnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak disebutkan mana ma'mulnya. Lilladzina ahsanul husna, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan al-husna. Hal jazaul ihsani illa al ihsan? Seluruhnya ikhwan ibdina azani Allah wa iyyakum. Ini contoh lafad-lafad yang semakna atau yang beramal seperti fi'il dan dibuang muta'alik serta ma'mulnya. Yang awal muhsinin isim fa'il, ahsanu fi'ilnya, al-ihsan masdarnya. Bagaimana keterangan tentang ayat ini? Beliau mengatakan yadkhulu fi dzalik kullahu. Masuk dalam ayat ini seluruh bentuk ihsan. Al-ihsan fi ibadatil khaliq, masuk di situ ihsan kepada dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Di mana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jal. Ini yang diistilahkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ibadatul syauqi wa talab. Ibadatul syauqi wa talab. Ya Allah. Ibadatul syauqi wa talab. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat. Dikatakan ibadatul syauq wa talab. Dia beribadah betul-betul mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas al-mahabbah. Fa in lam takun tara, kalau enggak mampu, fa innahu yarak, maka yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Diistilahkan oleh beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ibadatul khawfi wal harab. Yang awal itu ibadatul syauqi wal talab. Kalau yang kedua ibadatul khawf wal harab. Ya. Ibadatul khauf wal harab. Dia beribadah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dan lari dari azab-Nya. Dia berusaha seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla, tidak mampu. Ya, tidak mampu, belum sampai ke sana. Ya, akhirnya dia memotivasi dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap hukuman Allah Azza wa Jalla. Nah, apa? Itu ihsan fi ibadatul khaliq. Masuk dalam ayat tadi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat ihsan, yang dimaksud di situ yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, masuk. Ya, masuk. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ihsan ila al makhluq, ila al makhluqin. Masuk pula dalam ayat tadi perbuatan ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Bijami'i wujuhil ihsan, dengan semua bentuk-bentuk tindakan ihsan. Min qawlin wa fi'lin wa jahin wa ilmin wa mal wa ghairiha. Dalam bentuk ucapan, perbuatan, kedudukan, ilmu, harta, dan semisalnya. Pembahasan ihsan ilal makhlukin ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Ini pembahasan yang luas. Karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Ya. Iya kan? Tidak terbatas pada astagfirullahaladzim, manusia dan jin saja, banyak. Ihsan ke antar sesama manusia luas pembahasannya. Ihsan terhadap lingkungan juga ada. Ya, apa Umar? Ya. Ayo. Ihsan terhadap jin sekalipun juga ada. Ya, nah. Ya toh? Aywa. Banyak. Pembahasannya luas. Ihsan sesama hamba, sesama manusia dalam hal ini ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, ini terwujud dengan berapa hal Abdullah? Hah? Tiga hal. Satu. Dari semua wujuhul ihsan ini bisa disimpulkan menjadi tiga hal. Yang pertama, oh ini perlu ahlinya ini. Abu Ihsan. Nah, mana Abu Ihsan? Hadza huwa masyaallah. Fadal. Pas ketua panitianya Abu Ihsan. Fadal Abu Ihsan. Yang pertama badlun nada. Badlun nada, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang tadi disebutkan qaul, fi'il, jah, mal, kemudian ilm masuk di sini. Badlun nada. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain dengan ucapan kita dalam bentuk an-nasihah, nyata al-mau'idhah al-hasanah, kemudian berbicara dengan ucapan yang baik dan seterusnya. Fi'il banyak. Jah, dengan kedudukan kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan ilmu, disebarkan ilmunya. Ilmu yang bermanfaat, Abdullah ya. Aywa. Kalau punya ilmu sihir gimana tuh? Hah? Tak boleh ya? Sahir. Dengan mal, harta. Sadaqah, hibah, wakaf, dan semisal. Yang kedua. Masya Allah. Yang kedua, kaful adha. Ya. Tidak mengganggu orang lain. Mencegah gangguan dari kaum muslimin. Itu namanya ihsan. Ada orang berbuat ihsan dengan hartanya, sedekah. Tapi disertai dengan adza. Apakah dikatakan ihsan? Ya, apa ihsan? Tidak. Ya kan? Bahkan dikhawatirkan bisa batal pahala sedekahnya. Gitu ya. Aywa, masih sedekah. Ini sedekah dari saya, ini pertama dan terakhir. Sudah, kamu jangan kesini lagi ya. Karena dasar pengemis. Misalkan. Misalkan. Itu azza atau tidak? Hah? Azza atau tidak? Termasuk azza bil qaul. Sakit enggak orang begitu kan? Sangat sakit hatinya ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun antum kasih uang 1 juta misalnya. Itu 1 juta tadi belum bisa mengobati luka dalam hatinya. Kita dulu ya. Ayo. Kalau dia merasa harga dirinya diinjak-injak, dilempar itu uang 1 jutanya itu. Enggak butuh, gitu ya. Nah. Nyata? Sehingga enggak cukup dengan bazlun nada. Nyata? Harus ada yang kedua, kaful adza. Kita memberikan kemanfaatan, tapi ingat, enggak boleh memberikan kemadharatan. Ngasih manfaat plus madharat, enggak masuk. Yang ketiga apa, Ustaz? Aywa, yang ketiga talaqatul wajh. Apa artinya bisa? Tulisannya gimana? Ini ya? Benar? Aywa, artinya apa? Aywa, talaqatul wajh itu permuka manis. Apalagi yang namanya Abu Ihsan harus nantiasa talaqatul wajh. Jawab Ihsan ya? Aywa. Nyata? Nah. Orangnya masya Allah, kalau sedekah semangat, gak pernah ganggu. Tapi belas, tidak pernah ada senyum merekah di wajahnya. Yang mana? Nyata? Hangar gitu ada. Tayyib. Itu walaupun orang yang guanteng gitu ya, sangat tampan misalkan, tapi kalau belas tidak ada senyum yang merekah di bibirnya, orang wah, apa maksudnya orang ini? Bingung ya, mau menebak itu bingung. Tapi kalau yang lainnya masya Allah, tolak atau wajib, senyum, ya, dengan senyum yang manis tentunya ya, bukan senyum yang sinis, senyum yang manis, walaupun mukanya pas-pasan, sedap dipandang. Oke, Abdullah. Ayo, sedap dipandang. Gitu ya, ada. Ayo. Itu semuanya masuk dalam cakupan ayat tadi. Innallaha yuhibbul muhsini. Apa? Apa? Nah. Ya. Namanya apa? Rukun Islam. Apa itu? Indonesia ini apa? Rukun Islam? Enggak. Bukan. Ini bentuk ihsan kepada makhluk dengan tiga hal. Kan banyak disebutkan tadi. Bi jami wujuhil ihsan. Kalau disebutkan contoh-contohnya kebanyakan. Nah, disimpulkan dengan tiga hal. Allah yubarik. Apa? Ayo, jadi misalkan lihat teman kita kok cemberut terus, ada masalah tambah cemberut. Enggak ada masalah, enggak hilang cemberutnya. Cemberut terus, dinasihati, ya ahi. Senyum dong. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya sihul istidlalu biha. Eh? Aywa. Ya sih. Ya. Nah, enggak boleh kemudian yang satunya ngomong, "Loh, salah antum dalilnya. Masa dalilnya innallaha yuhibbul muhsinin untuk senyum?" Yang salah yang nyalahkan. Ya. Aywa. Perlu daurah dulu satu bulan. Itu ya. Nah. Babak selanjutnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal, "Alhaakumut takatsur." Telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu yang dia miliki. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jal tidak menyebutkan apa yang dibanggakan. Ya kan? Ya benar. Ya kan? Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian perbuatan at-takatsur. Dalam hal apa? Tidak disebutkan. Ya. Apa makna yang diinginkan? Ta'mimul ma'na al-munasib lahu. Ya toh? Fungsinya umum, mencakup semua hal yang menyebabkan seseorang memiliki sifat takabur. Sehingga tidak terbatas pada harta saja. Ya, tidak terbatas pada harta saja. Fahudhifal mutakatsar bihi. Ayat ini terbuang padanya hal mutakatsar bi, sesuatu yang dibanggakan, tidak disebutkan. Liya'umma jami'a ma yaqsudun nasu fihi al-mukatsarah, sehingga mencakup semua hal yang dijadikan bahan atau dijadikan sesuatu yang dibanggakan oleh umat manusia. Apapun yang dia banggakan dalam niat takatsur masuk dalam ayat ini. Minar riyasat, berupa kepemimpinan. Entah statusnya menjadi direktur sebuah perusahaan. Itulah ya. Atau statusnya sebagai mudir sebuah ma'had. Saya ini mudir syabab. Ya. Kamu itu apa? Enggak cuma sekali, tiga kali gininya. Iya. Apa kamu itu? Sampah gitu barangkali demikian. Iya. Dia membanggakan keadaan dirinya sebagai mudir syabab misalkan waliyadzubillah untuk merendahkan orang lain. Masuk atau tidak dalam ayat ini? Masuk ibadah fitna azani Allah wa iyyak. Atau riyadah baik duniawiyah maupun diniyah. Ya, riyadah duniawiyah jelas. Ya toh, kedudukan-kedudukan atau pamor dan semisalnya dia bangga-banggakan. Atau riyadah diniyah. Mentang-mentang dia sebagai talib terbaik di ma'had tertentu. yang lainnya dianggap kecil, lebih kecil dari semut. Ya, kalau jalan dadanya itu ke depan, masya Allah. Itu ya, serasa kepalanya itu memenuhi ruangan, saking gedenya. Ya, masuk. Ya lah, masuk. Waliyadzillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Dan ini khonifidina azami Allah wa iyakum, penyakit yang bisa menghancurkan ilmu seorang talibul ilm. Ya, hancur lebur kalau masuk dalam tindakan yang semisal ini, yang diistilahkan dengan syahwah al-khafiyah. Ya, syahwah al-khafiyah, syahwat yang samar. Jangan dibayangkan syahwat itu cuman hal-hal yang mengarah kemana, Ahmad? Loh, wah, antum kok pura-pura gak tahu gitu, antum? Dayin, jangan dikira cuma sana tok. Ya toh? Masuk dalam hal ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, asyahwa al-khafiyah, yaitu hubbur riyasah. Kalau ada seorang talib terjangkiti penyakit hubbur riyasah, hancur ilmunya cepat ataupun lambat. Ya. Kalau ada benih hubbur riyasah dalam hati seorang talib, kemudian tidak dia hilangkan, akan jatuh dalam sekian banyak mahdhurat. Ya, jatuh dalam sekian banyak mahdhurat. Wal a'yadu billah. Wal amwal. Ayat ini juga mencakup harta yang dibangga-banggakan oleh pemiliknya. Ya. Lalu ini kerjaannya ahlud dunia. Ya, ahlud dunia. Lah kalau ada thullabul ilm takatsur dalam bab amwal, parah keadaannya. Ya, statusnya thullabul ilm, tapi jatuh dalam tindakan at-takatsur fil amwal, ini betul-betul parah, memprihatinkan keadaannya. Ya. Nah. Ya toh? Parah ikhwan fi din azami Allah wa iyyakum. Wal jah. Ya. Kedudukan. Wadhay'at. Sama dengan amwal. Wal aulad, anak-anak. Wah, ini tentunya dilakukan oleh para bapak-bapak untuk bujang. Apa yang dibanggakan enggak punya anak? Ya Abdullah ya. Ayo. Ya Abdullah ya. Nah. Apa? Nah. Kalau membanggakan istri masuk enggak, Jom? Masuk ya? Masuk. Yakin? Masuk semuanya. Ya, wa ghairiha. Ya. Dan selain dari hal itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mimma tata'allaqu bihi aghradun nufus fayulhiha dzalika an ta'atillah. Dan selain dari hal itu, dari aghradun nufus, tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan pribadi yang menyebabkan dia lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kedudukannya membuat dia lalai dari mentaati Allah azza wa jal. Pangkatnya membuat dia lalai dari mentaati Allah azza wa jal. Hartanya membuat dia lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semisalnya. Ya, ilmunya bahkan yang banyak bisa membuat dia lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, masuk dalam keumuman ayat ini, wal'iyadzu billah. Kok bisa? Ilmu menyebabkan dia lalai dari mentaati Allah. Kaifal bayan? Abdul Malik. Mana Abdul Malik? Ya, Tadi kan disebutkan riyadat, amwal, jah, bayat, aulad. Kita tambahkan ilmu. Mana gambarannya? Apa itu? Allah yubarifi. Naam. Ya. Lalai dari tujuan ilmu itu sendiri. Masya Allah. Mufasir. Naam. Wadah? Wadihun insya Allah. Wahada yujadu kathiran fil Quran. Kaidah ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Quranul Karim. Lau zahabna nazkuru amsilatan alaihi laqalat. Kalau seandainya kita mau sebutkan contohnya masing-masing, akan terlalu panjang pembahasannya. Walakin qad fataha lakal bab. Namun sudah terbuka pintunya untukmu. Famshi ala hadha sabil. Maka ikuti jalan ini. Al-mufzi ila riyadi bahijatin min asnafil ulum. Yang dengan itu engkau bisa menyingkap, ya, menyingkap keindahan sekian banyak ilmu. Ya, aywa. Antum buka Al-Quranul Karim, paham kaidah ini, antum akan melihat sekian banyak faedah-faedah ilmiah yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya enggak tahu tentunya. Ya dah. Aywa. Buka Kutubul Ahadits, memperhatikan alfadhul hadis, antum akan mendapati ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sekian banyak fawaid yang bisa antum petik dari sebuah hadis. Ya tolong ya. Aywa. Apalagi kalau ditadaburi harfan di harfin. Tiap hurufnya. Bahkan harokatnya kalau perlu. Ya betul ya. Nah. Sabar. Waalaikum insyaallah. Selanjutnya. Sampai jam berapa? Kali dia. 4:30. Pas itu ya. Harga mati. Baik, ingatkan ya kalau kelebihan. Al-qa'idatul khamisah, kaidah yang kelima. Hadfu jawab syarti yadullu ala ta'dhimil amri wa shiddatihi fi maqamatil wa'id. Membuang jawab syarat, ya, membuang jawab syarat ini menunjukkan perkaranya sangat besar dan mengerikan apabila dalam posisi menyebutkan ancaman sebuah tindakan. Kalau dalam siyakul wa'id, ya, siyak yang menunjukkan ancaman atau balasan hukuman dari sebuah tindakan, dibuang jawab syaratnya, menunjukkan balasannya tadi, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, sangat besar sampai tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Apa? Nah, masalah jawab syarat sudah lewat dalam masalah nahwu. Ya. Ya, jadi ada wadu syarat, fi'lu syarat, jawabu syarat. Apa? Nah, itu yang antum ketahui. Nanti ada pula syarat tanpa ada tu syarat. Terus dibuang jawab syaratnya, mananya pun juga demikian. Apa? Ingin tahu lebih lanjut? Buka. Buka apa? Tahu gak? Dibuka yang mana ini? Apanya dibuka? Buka kalender. Kutub mana? Kutub itu terlalu majmal. Saya buka kitab-kitab nahwu lanjutan. Ya. Kalau mau ringkas, buka kitab-kitab membahas ulumul Quran. Buka Al-Itqan karya As-Suyuti. Buka Al-Burhan karya Az-Zarkashi. Buka lagi. Ya, dua tok. Bagus. Dua tok. Bisa pula, tapi enggak terlalu banyak dalam Manahilul Irfan. Karya Zarkashi. Zarkani. Tapi yang paling banyak di dua tempat tadi, Al-Itqan sama Al-Burhan. Manahil sedikit. Nah, contoh. Wadhalika kaqawlihi, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang bergelimang dalam dosa tertunduk kepala-kepala mereka di hadapan Rabbul Alamin. Di sini ada lau syartiyah. Ya kan? Lau syartiyah. Tara fi'lu syart. Mana jawab syaratnya? Tidak disebutkan. Contoh yang lain, walau tara id fazi'u fala faut. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar. Kata beliau rahimahullah, fa hadzul jawab fi hadhihi al-ayat wa shibhiha aula min dhikrih. Membuang jawab syarat dalam ayat-ayat tersebut dan yang semisal dengannya, ini lebih tepat ya, daripada menyebutkan jawab syarat. Alasannya, liyadulla ala azamati zalikal maqam, untuk menunjukkan besarnya balasan yang tersebut dalam ayat tadi. Wa annahu li haulihi wa shiddatihi wa fada'atihi la yu'abbaru anhu bilafdin wa la yudraku bilwasfi wal'iyadu billah. Kata beliau rahimahullah, dan balasan tersebut dikarenakan sangat dahsyatnya, sangat mengerikan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak mampu disifati dengan sifat apapun, sehingga dibuang. Menunjukkan betul-betul besar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum perkaranya. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyatu fid dunya wal akhirah. Wa mithluhu qawluhu ta'ala, yang semisal dengan hal itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ay lama aqamtum ala ma antum alaihi min at-tafriq wal ghaflah wal lahwi. Jawab syaratnya ini kan dibuang ya. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau seandainya kalian mengetahui dengan seyakin-yakinnya, kan berhenti ya dah. Takdirnya, ay lama aqamtum, niscaya kalian tidak akan seperti ini keadaannya. Minat tafriq wal ghaflah wal lahwi, kalian tidak akan jatuh dalam tindakan tafriq, tidak akan lalai, tidak akan main-main dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alawadihun insyaallah ta'ala. Ini salah satu balaghah fil Quran. Ya, balaghah fil Quran. Yang tentunya wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidak ada yang mampu mengetahuinya, mengerti betapa besar ancaman yang ada dalam ayat-ayat tadi, illa al-'alimun, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Amal jahil, kalau orang yang bodoh, itu enggak bakal ya khonifidina azani Allah wa iyyakum berpengaruh ayat-ayat tersebut. Ya, gimana mau berpengaruh? Enggak paham. Enggak mengerti tentang balaghah Quran, enggak mengerti tentang indahnya bahasa Al-Qur'an. Belum paham tentang tingginya nilai bahasa Al-Qur'anul Karim. Sehingga ya santai, santai saja. Enggak ngefek gitu ya bahasanya. Enggak ngefek. Walaupun mungkin tahu tentang bahasa Arab, ala kadarnya agaknya tahu, terjemahannya tahu, mufradatnya tahu. Tapi kalau enggak mengerti tentang balaghatul Qur'an, tingginya bahasa Al-Qur'anul Karim, enggak ngerti kaidahnya semacam ini, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, enggak bakal bisa mengambil atau apa namanya menangkap sinyal yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Nah, pentingnya yang namanya at-tafaqquh fid din. Ya, pentingnya namanya at-tafaqquh fid din. Nah, selanjutnya masih ada waktu. Al-qa'idatus sadisah, kaidah yang keenam. بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه. طيب ini sebagai apa namanya qaid gitu ya, semacam kayak catatan bagi kita semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari alfadhul umum yang telah kita ketahui. Kita sudah tahu siyaqul umum, kemudian cara menerapkan makna-makna yang umum, kan begitu. Salah satu yang perlu diperhatikan kaidah yang ini. Dabilah rahimahullah, ba'dul asma, sebagian isim, sebagian nama yang tersebut dalam Al-Qur'an, idza ufrida, kalau disebutkan sendirian, dalla ala ma'nal munasib lahu, dia menunjukkan makna yang sesuai dengan lafaz tersebut secara umum. Ya. Kalau sendirian dia maknanya umum, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafaznya. Wa idza qurina ma'a ghairihi, tapi kalau digandengkan dengan lafaz yang lain, dalla ala ba'dil ma'na. Yang tadinya ketika sendiri umum, gandeng dengan yang lain menunjukkan sebagian maknanya, sementara gandengannya wadalla ma qurina ma'ahu, sementara gandengannya menunjukkan ala baqihi, sisanya. Satu sama lain saling melengkapi, cuma dibagi-bagi. Apa? Lebih jelas kalau kita simak contohnya. Wa li hadhihi al-qa'idah amthilatun katsirah. Kaidah ini memiliki sangat banyak contoh. Minha di antaranya al-iman, lafaz al-iman. Ufrida wahdahu fi ayatin katsirah. Lafaz iman sering disebutkan sendirian dalam banyak ayat. Wa qurina ma'al 'amalis shalih fi ayatin katsirah. Dan juga dalam banyak ayat pula lafaz al-iman digandengkan dengan amalan saleh. Maknanya berbeda-beda. Gimana penjelasannya? Beliau menerangkan, fal ayatul lati ufrida fiha, maka ayat-ayat yang disebutkan iman sendirian, yadkhulu fihi jami'u aqaidid din wa syara'i'ihi adh-dhahirah wal batinah. Maka masuk dalam makna iman seluruh keyakinan-keyakinan agama yang harus diyakini dan seluruh syariat-syariat Islam yang zahir maupun yang batin. Singkatnya, kalau iman sendirian maka mencakup semua makna iman dan makna Islam, syariat yang zahir maupun yang batin masuk semua. Walihada, oleh karena inilah, yurattibullahu alaihi husul as-sawab wan najah min al-iqab. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya balasan bagi mereka-mereka yang beriman, dan disebutkan mereka bakal selamat dari hukuman. Walaula dukhulul mazkurat ma hasalat atharuhu. Kalau seandainya maknanya tidak umum, tentunya enggak bakal balasannya sedemikian besar. wa huwa 'inda salaf, dalam keadaan iman. Definisi menurut salafun salih, qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Ucapan hati dan lisan mencakup i'tiqad dengan qaul. Wa 'amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, amalan hati, lisan dan anggota badan. Nah. Ini kalau sendirian. Kalau sendirian umum. Ya. Sendirian umum. Wal ayatu allati qurina al-imanu fiha bil 'amali shalih. Sementara ayat-ayat yang menyebutkan iman digandengkan dengan amalan yang saleh, kaqaulihi ta'ala seperti innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yufassaru al-imanu fiha bima fil qulub min al-ma'arif wat-tasdiq wal-i'tiqad wal-inabah. Wal-'amalus shalihu bi jami'i syara'i'il qawliyah wal-fi'liyah. Kalau digandengkan, maka iman ditafsirkan dengan apa saja yang dilakukan oleh hati, berupa al-ma'arif, keyakinan, tasdik, pembenaran, i'tiqad, wal-inabah, dan semisalnya. Terkait dengan amalan-amalan yang batin. Sementara amalan saleh dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan seluruh syariat-syariat yang nampak, baik ucapan maupun tindakan. Allah. Nah, itu iman. Kalau sendirian mencakup yang zahir maupun yang batin. Kalau digandengkan dengan amalan saleh, maka mencakup maka iman terkait dengan amalan yang batin, amalan salehnya terkait dengan amalan yang zahir. Ya. Nah. Allah. Contohnya sekarang. Ahmad yang jawab. Ahmad al-Saghir. Jadi, عندنا ثلاث أحمد. Jadi, ada tiga Ahmad di sini. Ahmad al-Saghir. Mana orangnya? Bukan. Ibadatul Qalb. Ya. Stop. Iya, Allah yubarik. Nah, ahsan. Ini sudah dapat tadi kaidahnya. Kalau iman sendirian, maka mananya umum, mencakup yang zahir maupun yang batin. Kalau imannya gandeng dengan amalan saleh, itu jangan terpaku. Kan harusnya wa'amilus shalihat. Bak termasuk poin dari satu. Ah, keliru ya. Amalan saleh macam-macam bisa shalih wa'amilus shalihat atau yang lainnya seperti ini istatau. Nah, dan misalnya. Masuk. Ya, sehingga amal di sini terkait dengan amalul qulub. Ya, amalan-amalan hati, ibadatul qalb, ya, istilahnya gitu ya. Ibadatul qalb. Keyakinan, inabah, khauf, raja, atau misalnya masuk di sini. Kemudian ittaqau terkait dengan amal al-jawarih. Mau beriman dan bertakwa sehingga balasan dalam ayat ini la fatahna alaihim barakatin minas sama didapat dengan dua cara, beriman dan bertakwa. Beriman dengan mana ini a'malul qulub, berarti seseorang harus meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Tidak boleh meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, harus sesuai dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Salah. Kemudian amalannya harus ittaqau. Ya, amalannya harus amalan orang-orang yang bertakwa, beramal saleh. Imtithalul awamir wa ijtinab an-nawahi. Salah. Salah. Nah, ya, sehingga kalau ada sebuah penduduk negeri misalkan, secara zahir masya Allah, ya, masya Allah, salihun, saimun, ya, kalau masalah ibadah secara zahir tamam, mantap, sholatnya mempeng, puasanya masya Allah, sholatnya dan semisalnya, tapi kok gak karu-karuan. Gitu ya. Kemudian mereka ngomong loh, katanya dalam ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kami sudah bertakwa ini. Ya. Ibadah kalian kalah dengan ibadah kami, tapi kok kita dilanda kemiskinan, misal. Nah. Ya, dicek dulu keyakinannya. Loh, ternyata keyakinannya amburadul. Ya, mengadopsi pemikiran Khawarij misalnya. Yo jangan harap dapat keutamaan dalam ayat ini. Allah abidun insyaAllah. Tinggal dikit lagi. Gimana ini? Tanggung lagi. Ketuanya aja. Ya. Tanggung ini. Ya. Dikit aja. Ya. Ayo. Loginya tembus. Salah rahimahullah. Wa kadzalika lafdzul birri wattaqwa. Demikian pula lafaz albir dan attaqwa. Fa haitsu ufridal bir dakhala fihi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau disebutkan bir sendirian, maka yang dimaksudkan adalah menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan. Wa kadzalika idza ufridatit taqwa. Begitu pula kalau disendirikan penyebutan lafaz taqwa. Kalau disebutkan taqwa toh misalkan, maka mencakup imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Wa li hadza yurattibullahu 'alal birri wa 'alat taqwa 'indal itlaq ats-tsawabul mutlaq wan najah al mutlaqah kama yurattibuhu 'alal iman. Naam. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi yang melakukan bir, juga balasan bagi mereka yang bertakwa ketika dimutlakkan sendiri-sendiri dengan balasan yang mutlak dan keselamatan yang mutlak sebagaimana balasan untuk al-iman. Wa taratan yufassiru atau yufassir أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. Terkadang pula lafaz terkadang pula ditafsirkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan kemaksiatan. Wa kadzalika fi ba'd al-ayat tafsir khisal at-taqwa. Begitu pula dijumpai dalam sebagian ayat penafsiran tentang khisal at-taqwa. Kama fi qawlih wa tari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Mutlakan lil muttaqin, tidak gandeng dengan al-bir. Kemudian disebutkan amalan-amalan ketakwaan. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayba wal-'afina 'anil-nas ila akhir al-ayat. Ila akhir ma dzakarahu min al-awsaf allati tatimmu biha at-taqwa. Sampai akhir sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang dengan itu sempurna ketakwaan seseorang. Itu kalau sendiri-sendiri. Ya, masing-masingnya menunjukkan makna yang sama. Al-bir sendirian masuk di situ, imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. At-taqwa sendirian masuk di situ, imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Gimana kalau gabung? Wa idza jama'a bainal birri wat-taqwa. Kalau digandengkan al-bir dengan at-taqwa, mislu qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dibedakan dah, ada bir, ada taqwa. Kanal birru, maka dalam ayat tadi, makna bir, isman jami'an likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Mencakup semua yang diridai dan dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak. Wa kanat at-taqwa isman jami'an yatanawal tarka jami'il muharramat. Kemudian takwa ini mencakup semua tindakan keharaman yang harus ditinggalkan. Singkat katanya, kalau albir dengan at-taqwa berbarengan, disebutkan bareng dalam sebuah ayat, maka albir khusus imtithalul awamir, taqwa khusus ijtinabun nawahi. Allah. Tapi kalau disebutkan sendirian, masing-masing menunjukkan makna yang sama. Allah. Wa'alaikum insyaAllah ta'ala. Yafi, ketua wanita ya. Yafi ya. Tak cukup 8 menit, tenang saja. Tidak banyak-banyak. Ada wajibun insyaAllah ta'ala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya masuk pada faedah-faedah yang selanjutnya. Tinggal berapa kaedah? 6 kaedah. Ya. Tinggal separuh. Nah, insyaAllah pulang dengan tersenyum. Ayo. Apa itu? Kalau kita buat apa kan jika menggunakan mata tanpa itu tidak lupa mana antara memastikan yang mana yang am misalnya ekstrim standing dan kita pun juga sedikit maksudnya gimana? Jadi kan ini semacam kait dari makna yang am. Kalau kaidah yang kemarin kan am, ya berarti misalkan kalau al-bir, alnya di sini istikharah, masuk semua jadi af'al al-bir gitu ya. Ya kan? Aywa, sawab. Itu benar. Tapi dalam sebagian keadaan diperhatikan yang satu ini. Gitu. Ya. Aywa. Apa? Itu kaidahnya tidak saling bertentangan. Keumumannya sendiri-sendiri. Ya lah, albir ketika gandeng dengan takwa, maka keumumannya mencakup semua bentuk imtisalul awamir saja. Takwa keumumannya mencakup semua bentuk ijtinabun nawahi saja. gitu. Kalau sendirian maka umum. Kalau al-awamir wajibina bernawahi masuk dalam lapan tersebut. Allah dari itu. Nah, tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Masih memiliki makna umum. Ya kan? Itu? Ayo. Al-awamir insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل بارك الله فيكم. Diperhatikan di sini banyak jaru. Apa yang diingat? Banyak hal. Ya. Mana? Hah? Mana kota aliknya? Tak dari, tak ada. Dibuang.